Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Coba apa yang dimaksud dengan asma'ul khamsah? Nabil. Isim-isim yang lima. Coba sebutkan isim-isim yang lima. Aba Talhah. Abuka. Akhuka, hamuka, fuka, dhu malin, na'am. Abuka bisa berubah menjadi apa? Aba Asia, menjadi abika atau abaka, na'am. Apa bedanya antara abuka, abaka dan abika, Bayazid? Abuka marfu, tanda rofanya atau tanda marfunya waw. Abaka mansub, ditandai mansubnya dengan alif. Abika majrur, ditandai tanda majrurnya dengan ya, ahsanta. Naam. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Apa arti abuka, Aba Nabil? Bapakmu. Apa arti akhuka, Aba Abdurrazak? Saudara laki-lakimu. Apa arti hamuka, Naam Fajar? Iparmu. Apa arti fuka, Naam Aba Afif? Mulutmu. Apa arti dhumalin, Aba Hudzaifah? Pemilik harta. Dhu artinya pemilik. Malin, mal, harta. Naam. Lanjut, apa yang dimaksud dengan isim maksur, wahyu? Setiap isim yang diakhiri oleh alif lazimah, yang huruf sebelum terakhir berharokat fathah, ini yang dimaksud dengan isim maksur. Apa contohnya isim maksur, Aba Najiyah? Al-Fata. Fata huruf terakhirnya apa? Alif lazimah. Huruf sebelum akhir itu ta berharokat fathah. Contoh isi maksur yang lain, Abadani. Al-Wusta. Naam. Al-Wusta. Apa arti Al-Wusta, Abaramdani? Jari tengah atau yang tengah. Kalau bagian jari, jari tengah ini apa? Wusta. Barakallahu fikum. Coba datangkan contoh isim maksur yang lain, Marwazi. Al-Huda. Apa artinya Al-Huda? Al-Huda. Apa artinya? Ilmu dan amal. Secara apa? Secara maknanya ada ilmu dan amal. Secara arti al-huda artinya apa? Petunjuk. Naam. Apa yang dimaksud dengan isim maksur? Isim mangkus. Naam. Apa yang dimaksud dengan isim mangkus? Anas. Terakhir berharokat. Nah, setiap isim yang diakhiri oleh ya lazimah, huruf sebelum akhir berharokat nan kasrah. Apa contohnya isim mangkus alwi? Al-Qadi. Nah, apa arti Al-Qadi? Hakim. Abdullah, apa contohnya lagi isim mangkus? Az-Zani. Nah, Az-Zani. Apa contohnya lagi isim mangkus? Aba Nabil. Ad-Da'i. Ad-Da'i artinya seorang da'i. Nah, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan ismul ladzi la yansarif? Aba Abdurrazzaq. Isim-isim yang tidak menerima tanwin. Artinya tidak boleh ditanwin. Apa contohnya isim yang tidak boleh tanwin? Aba Hudzaifah. Sulaimanu. Enggak boleh Sulaimanun. Ya. Sulaimanu. Aba Asya, contoh lain. Fatimatu. Nah, semua nama wanita. Nam, ya, semua nama orang yang ada tak marbutohnya maka termasuk ismul ladzi la yansarif. Fatimatu. Contoh lain, Aba Talha. Utsmanu. Naam, Utsmanu. Ini semuanya termasuk isim-isim yang tidak boleh bertanwin di akhirnya. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu. Naam. Nama para nabi rata-ratanya tidak boleh tanwin, kecuali lima saja. Nuhun, Lutun, Muhammadun, Salihun, Hudun. Ya, semuanya yang lainnya nah, tidak boleh tanwin. Idrisu, Ismailu, nah, Ya'kubu, nah, ya. Nama-nama para nabi. Baik, sampai di situ kita belajar. Kita lanjut pada hari ini dengan pelajaran baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu wal-bina'u. Kita telah selesai mengenal 9 istilah dalam ilmu nahwu. Dari mulai isim mufrad, isim musanna, jama' muzakkar salim, jama' mu'annasi salim, jama' taksir, asma'ul khamsah, isim maksur, isim mangkus, ismul ladzi la yansarif. 9. Semuanya berbeda-beda. 6. Harus 6. Kita bisa membedakannya. Bisa mendatangkan contoh. Mengerti apa itu isim. Apa itu pengertiannya dan apa contohnya. Cukup 3-3 contohnya. Isim mufrad, isim yang menunjukkan satu. Contohnya baitun, masjidun, nam, madrasatun. Begitu. Isim musana, isim yang menunjukkan dua. Masjidani, waladani, baitani. Begitu. Barakallahu fikum. Terus jama' muzakkar salim, mu'minun, muslimun, mu'minun. Baik. Seperti itu. Dihafal. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan berpindah kepada istilah yang lain. Selesai dari pembahasan 6 yang 9. Nanti yang 9 itu akan terulang lagi 6 untuk mengenal tanda-tandanya. 6. Ada tandanya. Barakallahu fikum. Tandanya 6 sangat mudah. Barakallahu fikum. Ya. Kita masuk ke dalam bab al-i'rabu wal-bina'u. Ini dua istilah. Yang pertama al-i'rab. Yang kedua al-bina. apa yang dimaksud dengan al-i'rab? Nah, ya. Coba lihat kitabnya, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil 'amili. I'rab itu adalah, huwa adalah taghyir. Taghyir itu artinya perubahan. Awakhiril kalimi, akhir-akhir kalimat. Nah, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat. Kalimat di sini maksudnya kata ya. Perubahan akhir-akhir kata bisababi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil kepadanya. Perubahan akhir-akhir kata disebabkan karena masuknya amil. Amil itu penyebab kenapa dia berubah. Ya. Baik. Saya ulangi, taghyiru awakhiril kalimi nam bisababi dukhulil amil. Perubahan akhir-akhir sebuah kata dengan sebab masuknya amil. Nah, apa amil? Penyebab yang menyebabkan dia berubah. Nah, itu namanya amil. Nah, yang dimaksud perubahan akhir-akhir kata, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan perubahan akhir-akhir kata, maksudnya berubah harokat akhirnya sebuah kata. Yang berubah harokat akhir, bukan huruf terakhir. Tetapi apa? Harokat huruf terakhir, afwan. Yang berubah apa? Harokat huruf terakhir sebuah kata. Nah. Kan kita pernah mendengar Muhammadun. Bisa menjadi apa? Muhammadan. Iya, bisa juga Muhammadin. Kan bisa begitu. Kita pernah dengar semua itu. Masjidun, masjidan, masjidin. Khalidun, khalidan, khalidin. Nah, itu perubahan. Nah, perubahan akhir. Akhir sebuah kata itu namanya i'rab. Ya. Jadi i'rab kesimpulannya perubahan akhir sebuah kata dengan sebab masuknya amil. Yang dimaksud dengan perubahan akhir sebuah kata maksudnya adalah perubahan harokat akhir dari sebuah kata. Seperti Muhammadun menjadi dan atau menjadi din. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu namanya apa? Al-i'rab. Naam. Namanya i'rab. Naam. Contoh. Dipahami, i'rab adalah perubahan akhir-akhir sebuah kata dengan sebab masuknya amil. Naam. Mithlu contoh. Hadza talibun. Perhatikan kalimat talibun. Lebih detailnya perhatikan huruf terharokat, huruf terakhir dari kalimat talibun. Huruf terakhir huruf apa? Ba. Harokat ba apa? Dhammatain. Dua dhammah. Naam, dhammah ganda. Hadza talibun. Nah, perhatikan kalimat talibun. Naam, ya harokat talibun, harokat terakhirnya dhammatain. Berbunyi un. Contoh kedua, ra'aitu taliban. Ra'aitu taliban. Arti ra'aitu taliban, saya melihat seorang talib, pelajar. Talib artinya apa? Pelajar. Hadza talibun artinya ini seorang pelajar. Ra'aitu taliban, saya melihat seorang pelajar. Yang perlu diperhatikan tadi kalimat talibun. Pada contoh pertama hadza talibun marnam. Ini marbun berbunyi un, dhammatain. Nam. Ya. Pada contoh yang kedua ra'aitu taliban, asalnya dhammatain berubah menjadi apa? Fathatain. Bunyinya menjadi ban, taliban. Penyebab perubahan tersebut adalah masuknya amil. Maka amil pada kalimat hadza talibun hadza, amilnya hadza. Hadza ini memerintahkan dia untuk talibun. Enggak boleh taliban, enggak boleh talibin. Kemudian raaitu taliban, amilnya kalimat raaitu. Ya, dia yang memerintahkan harus berbunyi ban, taliban. Naam. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Marartu bi talibin. Saya berpapasan dengan seorang pelajar. Marartu bi talibin. Saya berpapasan dengan seorang pelajar. Perhatikan kalimat talibin. Ya. Nah. Pertama, talibun. Kedua, taliban. Ketiga, menjadi apa? Talibin. Perubahan itu dari bun menjadi ban dan menjadi bin, perubahan itu disebut i'rab. Apa? Disebut i'rab. Perubahan tersebut, naam, disebut i'rab. Naam. Apa yang menjadi penyebab? Naam. Pada kalimat marartu bi talibin. Kenapa talibin? Ingat bi. Bi huruf apa? Bi huruf jar. Apa fungsinya huruf jar? Memajrurkan kata setelahnya. Berarti bi talibin. Enggak boleh bi taliban, enggak boleh bi talibun. Harus bin. Kenapa? Karena ada amil. Amilnya di sini apa? Huruf jar tadi. Nah, ketika kita belajar tanda-tanda isim, di antara tanda isim adalah masuknya huruf jar. Ketika huruf jar masuk kepada sebuah kata, maka kata yang dimasukinya menjadi majrur. Nah, barakallahu fikum. Coba sekali lagi diperhatikan kalimat hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Yang diperhatikan kalimat kedua yaitu talibun, taliban, talibin. Berubah dari bun menjadi ban, menjadi bin. Perubahan tersebut itulah yang dimaksud dengan al-i'rab. Kalau ditanya, apakah i'rab itu? Nah, kita jawab apa? Perubahan akhir-akhir sebuah kata disebabkan karena amil yang masuk kepadanya. Nah, ada gambaran i'rab? Nah, tidak pikiran kemana-mana. Hanya mengetahui i'rab itu perubahan akhir-akhir sebuah kata, nam barakallahu fikum, disebabkan karena adanya amil. Yang keberikutnya, apa lawan dari i'rab? Nam, ya, lawan dari al-i'rab adalah al-bina'u, bina. Jadi bina lawannya apa? I'rab. Nam. Kalau i'rab perubahan akhir sebuah kata, berarti kalau bina apa? Karena dia lawan, huwa al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Al-bina' itu adalah tetapnya akhir-akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Itu namanya bina. Lawan dari al-i'rab. Saya ulangi, al-bina adalah tetapnya akhir-akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Berarti kata tetap, tidak berubah dia. Baik itu di awal kata, atau di tengah kata, ataupun di akhir kata, tetap dia tidak berubah harokat lahirnya. Taib. Contoh coba. Naam. Ya. Contoh mana yang dimaksud dengan bina? Mithlu contoh huwa. Huruf terakhir apa huwa? Wau. Apa harokatnya? Fathah. Maka huwa ini tetap dalam satu keadaan. Dimanapun ditemukan tetap huwa bacanya. Enggak ada huwu, enggak ada huwi. Tetap huwa. Nah, ketetapan sebuah kata dalam satu keadaan ini disebut dengan al-bina. Contoh kedua. Anta. Anta. Apa artinya anta? Engkau seorang laki-laki. Anta. Nah, anta termasuk bina. Termasuk nam tidak bisa berubah harokat lahirnya. Enggak pernah jadi kalimat yang lainnya. Anta engkau seorang laki-laki. Enggak bisa menjadi antu. Enggak ada. Enggak bisa menjadi anti. Anti ada lain kalimat lain, bukan anta. Nah, kalau anta memang dia tetap begitu. Kalaupun anti, kata yang lain. Engkau seorang perempuan kalau anti. Kalau anta, engkau seorang laki-laki. Bukan berarti anti dari anta. Bukan. Kata lain. Nam, kalimat lain. Anta artinya engkau seorang laki-laki. Anti engkau seorang perempuan. Jadi anta tidak bisa berubah. Yang keberikutnya nahnu. Nahnu kami. Nam. Enggak ada nahni. Enggak ada nahna. Tetap nahnu. Nah, kami. Bisa kami beberapa orang laki-laki, bisa kami beberapa orang perempuan. Kemudian ana, saya orang pertama. Enggak bisa jadi ani, enggak bisa jadi anu. Nah, tetap ana. Kenapa? Karena dia tetap akhirnya dalam satu keadaan. Kemudian hadihi. Nah, artinya ini. Enggak bisa hadihu, hadiha. Tetap dia hadihi. Karena dia adalah bina. Barakallahu fikum. Bisa membedakan antara al-i'rab dan al-bina? Apa namanya? Nah, tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan maksudnya harokat akhirnya. Harokat akhirnya. Ada banyak kalimat lain. Ini sedomir, domir kan ini domir. Domir ada 14. Huwa huma hum hiya huma huma. Itu semuanya nanti bina mabni. Nanti ada isi mana saja yang bina nanti ada. Nanti berikut pelajarannya. Sekarang lihat contohnya saja ini. Ya. Tahu bina itu adalah ketetapan akhir sebuah kata. Tidak bisa berubah dalam satu keadaan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah, lanjut. Aqsamul i'rab. Setelah kita mengetahui i'rab, i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir sebuah kata disebabkan karena ada amil. Sekarang ada pembagian i'rab. Nam aqsamul i'rabi, pembagian i'rab. Dibagi berapa i'rab itu? Nam. Ya, perubahan akhir-akhir sebuah kata dibagi berapa? Nam. Dibagi 4. Nam perubahan, nam pembagian i'rab. Nam barakallahu fikum, ada 4 bagian. Yang pertama raf'un. Raf'un, bahasa kitanya rofa. Nah, bahasa kitanya apa? Rofa. I'rab rofa. Nah. Contohnya seperti apa? Rofa itu. Contohnya baitun. Baitun ini rofa. Nah. Naam. Baitun ini rafa. Apa tanda rafanya di sini? Baitun. Apa huruf terakhirnya? Ta. Apa harokat ta? Dhammah. Sebut saja dhammah. Berarti raf naam. Baitun contoh i'rab rafa. Ketika ditanya apa tanda rafanya? Maka sebutkan tandai atau harokat yang terdapat pada huruf terakhir, yaitu dhammah, begitu. Naam. Yang kedua, rajulun. Rajulun. Ini rafa. Apa tanda rafanya? Dhammah. Ingat, lihat huruf harokat huruf terakhir. Apa huruf terakhir? Lam. Apa harokatnya? Dhammah. Naam. Contoh ketiga, kitabun, sebuah kitab. Rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Ya. Naam. Ini tanda rafa pertama. Naam. Jadi baitun dia isim mufrad atau musanna atau jamak. Dilihat dari sisi bilangannya, mufrad. Dalam keenam, rafa atau nasab atau majar nanti disebut dia dalam dia apa rafa. Apa tanda rafanya? Dhammah, begitu. Naam, i'rab yang kedua, bagian i'rab yang kedua. Nasbun, nasab. Nasbun bahasa Arabnya, bahasa kitanya nasab. I'rab nasab. Naam. Contohnya nasab seperti apa? Baitan. Iya. Asalnya tadi apa? Baitun kan? Nah, sekarang menjadi baitan. Itu ternyata nasab. Naam. Nasab. Barakallahu fikum. Nasab. Kalau ditanya apa tanda nasabnya? Sebutkan enam harokat terakhir. Enam pada huruf terakhir. Fathah. Nah, jawabannya. Baitan. Nah. Contoh yang kedua, rajulan. Ini contoh apa? Nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kitaban. Sebuah kitab. Nasab, tanda nasabnya fathah. Ini i'rab yang kedua. I'rab rafa, i'rab nasab. Yang ketiga, khafdun. Naam, khafdun. Khafdun seperti yang kita ketahui dalam tanda-tanda isim. Apa artinya khafdun? Kasroh. Kayaknya. Baik. Contohnya seperti apa? Baitin. Ada kasrohnya. Iya. Baitin. Apalagi? Rajulin. Itu namanya khafad atau kasroh. Naam. Kitabin. Naam. Kitabin ada kasrohnya. Khafad ini bisa kita katakan kasroh. Bisa kita katakan jar. Ya. Jar. Jar itu maksudnya kasroh khafad. Ini perbedaan antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Mengatakan khafad atau kasroh atau jar. Nah. Ya, kita ambil yang paling mudah. Faham kasroh? Kasroh. Nah. Barakallahu. Yang terakhir, pembagian i'rab yang terakhir adalah jazmun, jazm. Jazmun bahasa kitanya jazm. Naam. Ya. Seperti apa contohnya jazm? Lam yaktub. Yang perhatikan kalimat yaktub. Yaktub apa huruf terakhirnya? Ba. Apa harokatnya? Sukun. Berarti jazm itu sukun. Naam. Sukunun, sukun. Bahasa kita sukun, yang benar sukun. Yang benar apa? Sukun. Naam. Lam yaktub. Contoh kedua. Liyaskut. Liyaskut, hendaklah dia diam. Liyaskut, hendaklah dia diam artinya. Apa huruf terakhir pada kalimat liyaskut? Ta. Apa harokatnya? Sukun. Itulah tanda jazmnya. Ya. Yang terakhir, la tajlis. Jangan kau duduk. La tajlis. Perhatikan, huruf terakhir tajlis. Apa huruf terakhir? Sin. Bukan sa. Sin. Apa harokatnya? Sukun. Sukun. Naam. Ya, berarti jazm itu sukun. Naam. Ya. Ini pembagian i'rab. Ada berapa i'rab kalau begitu? Ada empat. Yang pertama, rafa, nasab, khafad atau jar, jazm. Nah. Ya. Ada empat i'rab itu. Perubahan akhir-akhir nam sebuah kata ada empat. Nam. Yang pertama, rafa, ditandai dengan apa? Dhammah. Yang kedua, nasab, ditandai dengan fathah. Yang ketiga, khafad, ditandai dengan kasrah. Yang ketiga, jazm, ditandai dengan sukun. Naam. Ya. Kemudian, i'rab yang empat ini dibagi dua. Ada untuk isim, ada untuk fi'il. Ya. Barakallahu fikum. I'rab yang empat ini, pembagian i'rab yang empat ini dibagi berapa? Dua. Yang pertama untuk isim, yang kedua untuk fi'il. Berapa untuk isim dari yang empat tersebut? Berapa untuk fi'il? Coba lihat. Lihat kitabnya. Nah. Coba lanjut. Falil asma'i min dalika. Nah ini. Maka untuk isim-isim itu dari pembagian i'rab yang empat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ar-raf'u, rafa. Iya. Saya ulangi kalimat. Falil asma'i min dalik. Maka untuk isim-isim dari i'rab yang empat itu adalah yang pertama rafa, yang kedua wan nasbu nasab, yang ketiga wal khafdu khafad, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Berarti apa? I'rab yang empat tersebut untuk isim cuma tiga. Apa saja? Rafa, nasab, khafad, dan tidak ada jazm pada isim. Ya, tidak ada jazm pada isim. Selama-lamanya. Isim tidak pernah jazm. Isim hanya narofa, nasab, khafad. Lain. Kemudian walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il-fi'il dari i'rab yang empat itu adalah ar-raf'u rafa, wan nasbu nasab, wal jazmu jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafd pada fi'il. Iya. Jadi fi'il enggak ada kasrah. Enggak ada khafad fi'il. Sebagaimana isim tidak ada jazm. Iya. Fi'il tidak kasrah, isim tidak jazm. Iya. Jadi semuanya yang tiga ini, rafa untuk fi'il, tiga untuk isim tiga. Untuk fi'il, hanya rafa, nasab, kemudian jazm. Untuk fi'il, untuk isim, hanya rafa, nasab, dan khafad. Gitu. Ini empat dibagi dua sama dengan tiga. Hah? Gitu dia. Yang empat dibagi dua masing-masing dapat tiga. Iya. Untuk isim tiga, rofa nasob nam khofad. Untuk fi'il juga tiga, rofa nasob jazm nam. Ada berapa pembagian i'rab? Ada empat, sebutkan. Rafa, nasab, khafad, jazm. Dari pembagian empat i'rab tersebut untuk isim dapat berapa? Tiga, apa saja? Rafa, nasab, khafad. Untuk fi'il kebagian berapa? Tiga juga, apa saja? Rafa, nasab, jazm. Di dalam isim tidak ada apa? Tidak ada jazm. Di dalam fi'il tidak ada khafad. Ya, ya. Naam. Lanjut. Ini paling penting. Yang kaitan dengan i'rab rafa nasab. Taib. Kemudian sekarang akan masuk kepada isim, pembagian isim dilihat dari sisi berubah atau tidaknya harokat akhirnya. Pembagian ini apa? Sekarang akan masuk kepada pembagian isim, pembagian ini dilihat kepada apa? Berubah atau tidaknya harokat akhirnya. Nah. Ya. Kan pembagian isim harus sudah kita bagi dari sisi jumlahnya, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Sekarang pembagian isim dilihat berubah atau tidaknya harokat akhirnya. Nah, isim dilihat dari sisi pembagian berubah atau tidaknya harokat akhirnya dibagi dua. Yang pertama, al-mabniyu, mabni. Mabni. Mabni secara bahasa tetap. Tidak berubah harokat akhirnya. Itu namanya mabni. Mabni adalah nam, isim yang tetap secara bahasa tadi apa? Tetap. Nam, secara istilah ahli nahu, isim mabni adalah isim yang tetap harokat akhirnya dalam satu keadaan, tidak bisa berubah. Nam. Ini namanya isim mabni. Isim mabni, isim yang tetap, nam, tidak bisa berubah, nam. Isim yang tetap dalam satu keadaan tidak bisa berubah. Kalau contoh di dalam masalah bina seperti apa? huwa. Nah, ya. Huwa dilihat dari dia termasuk isim atau bukan? Isim. Nah, huwa ini termasuk isim atau termasuk contoh isim mabni. Nah. Ya. Anta demikian juga nahnu, ana, hadi itu semuanya isim mabni. Apa artinya mabni? Secara bahasa tetap. Secara istilah, isim yang tetap dalam satu keadaan tidak bisa berubah. Nah, ya nanti akan ada. Kira-kira bisa membedakan antara bina dengan mabni? Kalau bina, tetap ketetapan akhir-akhir kata dalam satu keadaan. Kalau mabni, isimnya yang tetap itu disebut mabni. Seperti huwa, isim apa dia? Isim mabni. Nah, ketetapan huwa dalam satu keadaan disebut bina. Bendanya disebut mabni. Ya, itu perbedaan antara bina dan mabni. Nah, kalau bina, ketetapannya. Ketetapan sebuah kata dalam satu keadaan, namanya bina. Kalau mabni, isim yang tetap dalam satu keadaan, isimnya. Kalau kita katakan, huwa isim apa? Isim mabni, bukan isim bina. Gitu kan, ya. Nah, ingat. Nah, ini mulai. Bina enggak usah dianggap sekarang. Hilangkan istilah bina, enggak usah bina. Kalau bingung-bingung. Ya, enggak usah tahu itu bina itu apa, enggak usah. Sekarang mabni saja yang diketahui, karena yang paling penting adalah mabni. Isim mabni adalah isim yang tetap dalam satu keadaan tidak bisa berubah. Udah. Gampang kok. Bina dihilangkan, dilupakan. Ya, yang penting mengerti mabni. Nah, kalau isim yang tidak bisa berubah, nam harokat tahirnya dalam tetap dalam satu keadaan namanya isim mabni. Baik. Masjid ini nam dibangun, ya, tetap untuk tetap seperti ini kokoh. Gunanya menamai mabni. Dibangun karena untuk dijadikan tetap. Nah, barakallahu fikum. Ya. Lanjut. Biar tahu lawannya dulu, lawan daripada mabni nanti baru lebih jelas lagi. Kalau enggak bisa membedakan antara bina dan mabni, nah cukup mengerti mabni saja. Mabni adalah isim yang tetap dalam satu keadaan tidak bisa berubah dimanapun dia berada. Di awal kata, di tengah kata, di akhir kata tetap. Huwa tetap huwa. Naam. Ya. Misalkan di awal kata huwa Muhammad, tetap huwa. Naam. Di tengah man huwa, siapa dia, tetap huwa. Di akhir huwa juga. Naam. Ya. Baik. Al-bina'u huwa begini-begini, tetap di tengah pun huwa. Itu namanya mabni. Tetapnya sebuah kata dalam satu keadaan. Namanya isim mabni. Lanjut. Lawan daripada isim mabni adalah ismul mu'rab. Mu'rab. Hah? Mu'rab. Lawan dari mabni adalah mu'rab. Kira-kira apa kalau mu'rab itu kalau lawan daripada mabni? Isim yang bisa berubah akhir katanya. Nah, ya. Saya enggak mau tanya lagi antara apa perbedaan antara i'rab dan mu'rab. Cukup mengerti mu'rab saja dan mabni. Nanti itu bingung ini. Padahal nanti kalau sudah paham nanti baru paham. Oh iya. Nah, sekarang enggak usah lah. Nah, yang penting ngerti mu'rab. Apa itu mu'rab? Isim yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Nah. Isim mu'rab ini ada berapa? Ada tiga. Isim mu'rab ada tiga. Yang pertama, marfu'. Nah, baru harus tahu pengertiannya, marfu'. Nah, marfu' adalah keadaan yang khusus. Nah, keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah. Apa marfu? Keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Nah. Apa marfu? Keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah. Naam. Contohnya yang isim yang marfu. Seperti apa di sini? Kitabun. Apa harokat akhir ba? Dhammah. Dhammah itu adalah tanda marfu'. Ya. Dhammah itu merupakan tanda marfu'nya sebuah isim. Iya. Contoh kedua. Maradun. Ada dhammahnya? Maradun, ada dhammahnya? Ada. Dhamma itu sebagai apa? Sebagai tanda. Tanda mar. Tanda marfu. Naam. Marfu adalah naam keadaan. Naam yang khusus yang ditandai dengan dhamma atau penggantinya. Harus dicatat lengkap. Marfu adalah keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Karena tandanya marfu itu bukan dhammah saja, ada pengganti dhammah. Buktinya apa? Ingat kita mengenal Asmaul Khamsah. Ya. Asmaul Khamsah ada abuka, ada abaka, ada abika. Artinya sama. Apa yang membedakan? Keadaannya. Abuka kita telah menyebutkan di sana keadaannya dalam keadaan marfu. Tanda marfunya apa? Al-wau. Berarti tanda marfu pada Asmaul Khamsah pada isim yang lima adalah wau. Sekarang lihat di sini. Kitabun ini contoh marfu. Kitabun ini kalau dilihat dari sisi jumlah bilangannya, isim mufrad, isim musanna atau jama. Isim mufrad, ya kan? Kitabun sebuah kitab. Isim mufrad bukan? Nah, kita bisa mengambil faedah tanam isim marfu atau isim mufrad yang marfu tandanya adalah dhammah, gitu ya. Nanti ada ringkasannya ini. Dan sekarang dihafal saja. Nam marfu adalah keadaan nam yang khusus yang ditandai dengan dhammah nam atau penggantinya. Untuk memahami penggantinya apa? Ada tanda marfu selain dhammah. Buktinya tadi isim lima tanda marfunya apa? Al-wawu. Gitu. Sama marfu keadaannya. Sama-sama marfu tapi apa tandanya berbeda. Nah, yang sembilan itu nanti ada yang sama tandanya, ada yang beda. Isim-isim yang sembilan itu. Nah, itu kita mengupas itu. Yang 9 bentuk isimnya sudah kita ketahui, tapi keadaannya baru kita masuki. Keadaannya yang 3 ini ada marfu, ada mansub, ada majrur. Di sini kita melihat tandanya. Lanjut. Marfu yang penting paham ya. Marfu adalah keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Contoh marfu apa? Kitabun. Contoh lagi yang marfu apa? Maradun. Contoh lagi yang marfu apa? Masjidun. Contoh lagi apa? Baitun. Apa lagi? Yang marfu apa lagi? Babun. Apa lagi? Yang penting ada domahnya. Apa lagi? Maktabun. Apa lagi? Semua yang ada domahnya. Ya. Semua yang ada domahnya marfu. Nah, semua yang ada dhammahnya. Marfu dia. Mau kamu contoh berapa maunya? Nah, semua yang ada dhammahnya. Masjidun, qalamun, baitun, madrasatun, maktabun, sa'atun, mirwahatun, semua yang ada dhammahnya itu marfu. Nah. Yang kedua, selain semarfu, yang kedua adalah mansubun, mansub. Mansub. Apa itu mansub? Mansub adalah keadaan yang khusus yang ditandai dengan fathah atau penggantinya. Apa? Mansub? Keadaan yang khusus yang ditandai dengan fathah atau penggantinya. Contoh yang mansub. Kitaban. Nah, tadi kitabun, sekarang kitaban. Iya. Nah. Kitaban ini mansub. Apa tanda mansubnya? Fathah. Contoh yang kedua apa? Maradan, penyakit. Maradan. Apa tanda mansubnya? Fathah. Tadi kitabun, kitaban, kalau dilihat dari sisi jumlah isim mufrad, isim musanna atau jamak. Mufrad. Iya. Iya kan? Ketika marfu isim mufrad, tanda marfunya apa? Dhamma. Ketika mansub isim mufrad, kitaban, tanda nasabnya apa? Fathah. Gitu. Nah. Tapi itu nanti belum. Yang penting sekarang tahu marfu, tahu mansub. Marfu ditandai dengan dhamma, nah mansub ditandai dengan fathah. Barakallahu fikum. Satu lagi. Ya. Nah, boleh. Mansub pada isim yang 5. Abuka menjadi apa? Bisa abaka, bisa abika. Yang mansub adalah isim 5 yang mana? Abaka atau abika? Abaka. Apa tanda mansubnya? Alif. Kenapa dengan alif? Karena asmaul homsah. Beda tandanya, tapi sama keadaannya. Keadaannya sama-sama mansub, tandanya berbeda. Nah, nanti akan ada kesimpulannya. Pada halaman berapa itu? Ada kesimpulannya. 6. Terakhir, majrur atau mahfud. Majrur atau mahfud. Apa itu majrur atau mahfud? Majrur adalah keadaan yang khusus yang ditandai dengan kasrah atau penggantinya. Ini terakhir ya. Apa majrur atau makhfud? Keadaan yang khusus yang ditandai dengan kasrah atau penggantinya. Contoh majrur. kitabin. Iya. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Contoh yang kedua, maradin. Maradin. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Nah, ini tanda asli ya. Nah. Sekarang kita bisa mengetahui dan bisa membedakan antara kitabun, kitaban, kitabin. Ternyata, nah, hal ini diketahui di dalam masalah isim ketika isim tersebut dibagi menjadi dua dengan pembagian dasarnya berubah atau tidaknya. Isim dilihat dari sisi, pembagian isim dilihat dari sisi berubah atau tidaknya dibagi dua. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Mabni isim yang tetap dalam satu keadaan, mu'rab isim yang bisa berubah. Nah, seperti marfu, mansub, majrur. Barakallahu fikum. Iya, seperti itu. Bisa membedakan marfu, mansub, majrur? Ambil sebuah kata dari isim mufrad. Contohnya apa? Masjidun. Masjidun isim mufrad? Iya, sebuah masjid isim mufrad. Marfu atau mansub? Marfu apa tandanya? Dhamma. Coba jadikan masjidun menjadi mansub menjadi apa? Masjidan. Apa tanda mansubnya? Fathah. Contoh, coba jadikan masjidun menjadi majrur menjadi apa? Masjidin. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Begitu. Contoh lain. Nam, contoh lain isim mufrad. Apa contohnya? Waladun. Marfu atau mansub waladun? Marfu. Apa tandanya? Dhamma. Kalau mansub apa? Waladan. Tanda mansubnya? Fathah. Kalau majrur? Waladin. Tanda majrurnya? Kasrah. Apa lagi? Rajulun. Coba Abu Huzaifah datangkan dari kalimat rajulun yang majrur. Apa contohnya? Rajulun jadi majrur. Rajulin. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Nah, coba datangkan isim mufrad yang mansub dari kalimat rajulun. Aba Nabil. Rajulan begitu. Nah, ya mudah ya? Seperti itu. Terus asah otak ini. Nah, otak ini perlu diasah. Nah, seperti ilmu matematika. Nah, harus riyadhah. Nah, ya. Otak ini harus riyadhah. Kalau enggak riyadhah, beku dia. Mandek. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Semangat. Barakallahu fikum. Terus. Naam. Sampai Allah berikan kita kemampuan. Naam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.